warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله. Kemarin sampai ayat yang ke berapa? Berarti sekarang وقوله تعالى وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ, dan demi waktu subuh ketika تَنَفَّسْ أي طَلَعَ قَلَ الضَّحَكْ إِذَا طَلَعَ, demi waktu subuh ketika mulai terbit, yaitu sudah mulai muncul waktu subuh tersebut. قَلَ قَتَادَهْ إِذَا أَضَاءَ وَأَقْبَلَهْ, yaitu ketika sudah mulai terang dan ketika siang itu mulai datang. Waqala Sa'id bin Jubair idza nasha'a, sudah mulai kelihatan subuh tersebut. Wa huwa al-marwi an Ali radhiyallahu anhu, dan ini juga yang diriwayatkan oleh Ali. Waqala Ibn Jarir yakni wudhu' an-nahar idza aqbala wa tabayyana, yaitu sinar terangnya waktu siang ketika siang itu datang dan semakin jelas ya, karena subuh itu adalah awal daripada nahar, awal daripada an-nahar. Sehingga waktu nahar itu sebenarnya kalau kita mau terjemahkan lebih umum daripada waktu siang. Ya, nahar karena diawali dari waktu subuh. Wa qawluhu innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an tersebut adalah perkataan yang dibawa oleh Rasul yang mulia, yakni anna hadzal Qur'an la tablighu rasulin karim, benar-benar Al-Qur'an ini adalah disampaikan oleh utusan yang mulia. Ai malakun syarifun hasanul khalqi, malaikat yang mulia ya, yang sangat bagus penampilannya, dahiul manzar, sangat bagus untuk dilihat. Wa huwa Jibril alaihi salam, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Qalahu Ibnu Abbas wa Syi'bi wa Maimun Ibnu Mihran wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa Rabi' Ibnu Anas wa ghairuhum dhi quwwatin, ya. Malaikat tersebut yaitu malaikat Jibril dhi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Kaqawlihi 'allamahu shadidul quwa dhummirrah. Ya. Allah Subhanahu wa taala wahyukan, ajarkan ini ya, melalui malaikat Jibril yang syadidul quwa, yang kekuatannya sangat dahsyat. Ai syadidul khalqi, syadidul batshi wal fi'li, yaitu sangat rumit penciptaannya, dan demikian pula beliau yaitu malaikat Jibril adalah malaikat yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah apapun itu perintahnya. Inda dia inda dil arsy makin, yaitu malaikat tersebut inda dil arsy makin, yaitu di sisi pemilik arsy memiliki kedudukan, yaitu di sisi Allah malaikat tersebut memiliki kedudukan. lahu makanah indallah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Wa manzilatul rafi'ah, dan kedudukan yang tinggi. Qala Abu Shalih fi qawlihi 'inda dhil 'arsyi makin, qala Jibril yadkhulu fi 70 hijaban min nurin bighairi idzn. Yaitu malaikat Jibril alaihi salam diizinkan atau bisa masuk, ya, menembus 70 hijabnya Allah tanpa izin terlebih dahulu. Karena Allah lahu hijab, ya, ada hijab, ada penutup, ya, antara Allah dan makhluknya berlapis-lapis. Dan yang ditembus oleh Jibril alaihi salam adalah 70 hijaban, yaitu 70 lapis. Dan nur, yaitu cahayanya Allah Subhanahu wa taala, pembatas antara Allah dan makhluknya adalah nur. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai apakah engkau melihat Allah, ya Rasulullah, nur, arahu nuran, cahaya yang aku lihat adalah cahaya, ya, yaitu hijab, penutupnya Allah Subhanahu wa taala, ya, antara Allah dan makhluk-makhluk di dunia ini. Muta'in, ya, ay lahu wajaha, bahwasanya muta'in, malaikat Jibril tersebut, malaikat yang ditaati, lahu wajaha, memiliki pangkat, wa huwa masmu'ul qawli, perkataannya didengarkan, muta'un fil mala'il a'la, dan ditaati oleh malaikat-malaikat yang tertinggi sekalipun. Ya. Kalau kata ada muta'in sama ay fis samawat, malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat ditaati sama di sana, yakni di langit. Ya. Muta'in sama, itulah malaikat yang sangat ditaati di sana, yaitu di langit. Oleh malaikat-malaikat yang tertinggi sekalipun, malaikat Jibril adalah malaikat yang sangat ditaati, sangat didengarkan perkataannya, dan memiliki pangkat kedudukan yang tinggi. Ya'ni laisa huwa min afna'il malaikah, yaitu malaikat Jibril bukan afna'il malaikah, bukan malaikat yang fana, ya, bukan malaikat yang fana yang setiap hari naik ke langit, turun, ketika sudah naik kemudian memasuki, ya, Sidrat apa, menutupi Baitul Ma'mur, ya, mereka tidak ada yang keluar lagi dari Baitul Ma'mur. Ya, ini malaikat-malaikat yang afna. Ketika sudah masuk ke Baitul Ma'mur, tidak kembali lagi. Ya. Adapun malaikat Jibril adalah malaikat yang bukan malaikat yang afna. Malaikat yang dari semenjak dahulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Bal huwa minas sadati wal asyraf. Bahkan beliau ada malaikat yang sadah, malaikat yang berkedudukan tinggi, wal asyraf, yang mulia di sisi Allah. Mu'tanan bihi untuk khibali hadhihi risalah al-azimah. Dan beliau adalah malaikat yang terpilih, yang dipilih untuk membawa risalah kewahyuan yang agung ini. Dari semenjak nabi yang pertama, rasul yang pertama, sampai khatamun nabiyyin, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulnya dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril. Ya, rasulnya dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril. Ya, sehingga bukan malaikat yang afna, yaitu afna yang ditugaskan kemudian selesai, setelah itu hilang, ya. Tidak ada tugas lagi. Tetapi malaikat Jibril ini adalah malaikat yang mulia, yang dari semenjak dahulu. Wa quluhu aminun, malaikat Jibril adalah malaikat yang amin, malaikat yang terpercaya, sifatun li Jibril bil amanah. Itu sifat bagi malaikat Jibril dengan sifat amanah, karena sifat seorang rasul adalah amanah, sebagaimana nabi disifati dengan amanah. Maka malaikat Jibril juga disifati dengan sifat amanah. Ya, maka termasuk kekufuran ketika ada yang meragukan keamanahan daripada malaikat Jibril. Ya. Dianggap kufur orang yang mempertanyakan atau meragukan keamanahan, keterpercayaan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Siapa mereka? Orang-orang Syiah Rafidhah. Ketika mereka di dalam sholat, rukun di dalam sholat mereka itu harus membaca khanal amin, khanal amin. Telah berkhianat al-amin, telah berkhianat al-amin, telah berkhianat Jibril, telah berkhianat Jibril. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sholatnya mereka, ibadahnya mereka adalah kekufuran. Lalu bagaimana yang lainnya? Ya. Doanya mereka, Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar, ya Allah laknatlah Abu Bakar dan Umar. Salamnya mereka diganti dengan khanal amin, khanal amin. Jadi ibadahnya mereka, orang-orang Syiah, isinya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, hati-hati. Wa hadza 'azimun jiddan. Dan ini sangat agung. Gelar ini diberikan oleh Allah kepada malaikat. Anna Rabba 'azza wa jalla yuzakki 'abdahu wa rasulahu al-malik Jibril. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah, memberikan gelar yang sangat suci kepada hambanya dan rasulnya dari kalangan malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Kama zakka 'abdahu wa rasulahu al-bashari Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah pula berikan gelar yang suci kepada hambanya dan rasulnya dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulihi wa ma sahibukum bimajnun, bukanlah sahib kalian itu majnun. Ya. Sahib kalian yaitu nabi kalian ini bukan orang yang gila, bahkan orang yang terpercaya. Sehingga pembawa risalah dari Allah yaitu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling terpercaya, dan Nabi Muhammad, manusia yang memperoleh wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril, adalah manusia yang sangat dipercaya. Sehingga wahyu yang turun kepada kita ini adalah wahyu yang sangat terpercaya. Ya, tidak boleh ragu sedikit pun. Qala Syi'bi wa Maimun ibn Mihran wa Abu Shalih wa man taqaddam dhikrhum al-murad biqalihi wa ma sahibukum bimajnun, yakni Muhammad. Ya. Yaitu Nabi Muhammad bukanlah orang yang gila sebagaimana dituduhkan. Ya. Dilontarkan oleh orang-orang kafir. Wa qawluhu ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, sungguh benar-benar beliau telah melihatnya di ufuk yang sangat jelas. Ya'ni walaqad ra'a Muhammadun Jibril alladhi ya'tihi birrisalah 'anillah 'an as-surati allati khalaqahu Allahu 'alayha lahu 600 janahin. Sungguh benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuk rupa yang asli yang Allah ciptakan malaikat itu seperti itu. Yaitu malaikat yang memiliki 600 janahin, yaitu 600 sayap pada tubuhnya. Ya. Terkadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan bentuk ya Arabi, menyerupai seorang Arab Badui, ya. Atau terkadang seperti rupa sahabat, atau terkadang seperti misla salsalatil jaras, seperti suara yang menggerincing terdengar. Dan ini paling berat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan banyak bentuknya. Terkadang dalam mimpi, dan mimpinya Nabi adalah wahyu, karena syaitan tidak bisa mampu masuk ke dalam mimpinya Rasul. Ya. Dan ini benar-benar walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, benar-benar Nabi Muhammad itu melihat malaikat Jibril dengan rupa yang aslinya, yang memiliki 600 sayap pada tubuhnya. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang bayyin, yang sangat jelas. Wahya ru'yatul ula, dan ini adalah penglihatan pertama kalinya beliau. Allati kana bil batha, ketika beliau di batha, yaitu di padang pasir, beliau diperlihatkan wujud asli daripada malaikat Jibril. Wahyal madhkura fi qawlihi, ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Ya, bahwasanya yang mengajarkan Al-Qur'an, yang mewahyukan kepada Nabi Muhammad adalah malaikat yang sangat dahsyat kekuatannya, yang memiliki kedudukan yang mulia. Fastawa, dia pun duduk di antara ufuk, wa huwa bil ufuqil a'la, di ufuk yang tertinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian malaikat tersebut mendekat, mendekat dan mendekat. fakana qaba qausaini aw adna, sampai jaraknya dua qaus atau lebih dekat lagi, dua qaus, dua lemparan anak panah gitu. Fa auha ila abdihi ma auha, kemudian mewahyukan kepada hambanya, ya Allah mewahyukan kepada hambanya, kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril mewahyukan, menyampaikan wahyunya kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil anna al-murad bidzalik Jibril, dan ini dalil bahwasanya yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Jibril. Wadh-dhahir wallahu a'lam anna hadhihi surah nazalat qabla lailatul Isra, dan zahirnya ayat ini turun sebelum Isra Mi'raj. Li'annahu lam yadhkur fiha illa hadhihi ar-ru'yah wa hiya al-ula, karena tidak disebutkan di dalamnya kecuali penglihatan yang pertama. Wa amma tsaniyah, adapun penglihatan yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril yang kedua kalinya, yaitu melihat wujud aslinya. Wa hiya al-madhkurah, ini disebutkan dalam ayat yang lain. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, sungguh benar-benar Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril pada kesempatan yang lain. Di sisi Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, yang di sisinya ada surga yang terbentang. Ya. Fatilka innama dhukirat fi surati Najm wa qad nazalat ba'da al-Isra. Dan surat ini tadi dibacakan adalah surah An-Najm. Dan surah An-Najm ini turun setelah Isra. Kejadian Isra. Sehingga penglihatan yang pertama tadi yang Rasulullah melihat di Batha, di padang pasir yang luas, di ufuk yang paling tinggi, kemudian mendekat, mendekat, dan mendekat, ya, dengan wujud yang aslinya malaikat Jibril, ini adalah sebelum Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, beliau juga, ya, ditampakkan wujud aslinya di Sidratul Muntaha. Setelah beliau diangkat ke langit dan ditunjukkan wujud asli daripada malaikat Jibril alaihi salam di Sidratul Muntaha, di sisi Sidrah Al-Muntaha, yaitu pohon yang sangat besar di langit yang ketujuh, pohon sidr, Sidratul Muntaha. Ya, ujung daripada langit yang tujuh adalah pohon yang sangat besar. Wa qawluhu wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ay wa ma Muhammadun 'ala ma anzalahu Allahu ilayhi bidhanin, ai bimuttahim. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya mempersangka saja atau menyangka-nyangka saja terhadap apa yang Allah turunkan. Wa minhum man qara'a dzalika bidhad. Ya. Ada yang membaca qiraahnya, kalau yang biasa kita baca wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin pakai dha. Ada yang membaca dengan bidhanin pakai dha. Ya, dhad, dhanin. Maknanya bakhil. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu dari perkara ghaib ini, yaitu dari perkara wahyu yang Allah wahyukan, itu bukanlah orang yang bakhil untuk menyampaikannya. Bal yabzuluhu likulli ahad, bahkan Nabi Muhammad menyampaikan kepada siapapun, ya, beliau sampaikan kebenaran daripada wahyu tadi. Qala Sufyan ibn Uyainah, dhanin wa dhanin sawa. Adapun Sufyan ibn Uyainah mengatakan dhanin pakai dha dengan dhanin pakai dha itu maknanya sama. Ya ai ma huwa bikadzib, yaitu Nabi Muhammad tidaklah dusta atas wahyu ini. Wa ma huwa bifajir, dan tidak pula Nabi Muhammad itu fajir, jahat, curang, menyembunyikan separohnya, menyampaikan separohnya, tidak. Ya. Ini juga membantah orang-orang Syiah yang bahwasanya Al-Quran yang kita punya itu satu mushaf itu baru sepertiga, dua pertiganya hilang, nggak tahu kemana hilangnya. Menurut mereka begitu. Jadi menurut mereka Quran belum sempurna, itu baru sepertiga, dua pertiganya nggak tahu kemana. Ya, Syiah sebagiannya lagi nambah-nambah lagi, ada namanya surah Fatimah, dibuat suratnya dan isinya hampir sama dengan isinya, yaitu tebalnya seperti Al-Quran tadi. Nah, ini tuduhan-tuduhan orang-orang Syiah yang hakikatnya itu adalah agama Majusi, ya, agama Majusi yang dibalut, ya, dipoles dengan nama Islam. Ya, sehingga agama Majusi tersebut karena dibuat oleh Abdullah bin Sabah, Majusinya Majusi Yahudi. Ya. Kalau kita mau perhatikan keyakinannya hampir-hampir sama. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Qatadah kana al-Qur'an ghaiban fa anzalahu Allah 'ala Muhammad. Al-Qur'an sebelumnya adalah ghaib, perkara ghaib, kita tidak tahu. Kemudian Allah turunkan atas Nabi Muhammad, fa ma dhanna bihi 'alan nas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mendapatkan Al-Qur'an, tidaklah beliau sembunyikan sedikit pun kepada manusia. Bal ballaghahu wa nasyarahu wa badzalahu likulli man arada, bahkan beliau sampaikan, beliau sebarkan bagi barang siapa saja yang menghendaki Al-Qur'an tadi. Wa kata qala Ikrimah Ibnu Zaid wa ghairu wahid. Demikian ditafsirkan oleh Ikrimah Ibnu Zaid dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf. Wa ikhtara Ibnu Jarir qira'at ad-dhad. Dan Ibnu Jarir At-Tabari memilih pendapat qira'ah dengan dhad, yaitu dengan dhad. Wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidhanin. Ya. Qultu, aku katakan, wa kilahuma mutawatir. Kata Ibnu Katsir, dua-duanya mutawatir. Bisa dibaca dengan wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidhanin pakai dha, atau wa ma huwa 'ala al-ghaibi bidhanin pakai dha. Dhad. Ya. Dua-duanya bisa. Wa ma'anahu sahihun. Dan keduanya maknanya benar. Menguatkan satu sama lain. Wa qawluhu ta'ala wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Ay, wa ma hadzal Qur'an biqawli syaitanir rajim. Yaitu Al-Qur'an ini bukan perkataan syaitan. Ini juga membantah sebagian yang beranggapan bahwasanya sahihnya kisatil gharanik, yaitu kisah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kemudian ya syaitan ikut membisikkan pada telinganya Nabi Muhammad, kemudian bercampur antara wahyu dengan perkataan syaitan. Maka kisah ini kisah yang maudhu, kisah yang palsu. Dan Al-Qur'an terbersihkan dari ini. Ya. Itu bukan perkataan syaitan, sedikit pun tidak ada. Ya. Dulu syaitan bisa mencuri-curi kabar dari langit. Setelah diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, langit ditutup begitu rapat. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan dukun cilik yang bernama Ibnu Sayyid, beliau pernah ngetes. Ma'uzila alayya, apa yang baru saja diturunkan kepadaku? Kemudian Ibnu Sayyid tadi meramal, mengundang jinnya dan kemudian mengatakan duh, duh. Duh, duh, begitu saja. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadzdzabta, dusta kamu. Faqad unzila alayya suratul dukhan, sungguh yang turun kepadaku itu surat ad-dukhan dari awal sampai akhir. Berapa ayat saja itu surat ad-dukhan. Tetapi yang didengar oleh setan duh, duh saja. Duh, duh saja. Enggak ada artinya duh, duh itu enggak ada artinya. Tetapi yang namanya syaitan apabila dapat mencuri suatu pendengaran dari malaikat yang mengirimkan ke bumi, walaupun cuma duh dari sekian banyak kalimat, yukhallituhu bi alf kadzdzah, mencampurkannya dengan 1000 kedustaan. Nanti kalau manusia atau jinnya atau yang percaya dengan dukun-dukunnya ini menurut dia mener, tahu mener ya, qadarullah, Allah menakdirkan apa yang diramalkan oleh dukun tadi sebagian kecilnya sesuai. Kemudian, benar-benar ini dukun mujarab, dukun tahu hebat ini dan seterusnya. Padahal semuanya itu takdir Allah. Tidak ada hubungannya dengan dukun. Bandingannya adalah satu kebenaran yang itu pun tidak sempurna baru duh-duh dicampur dengan 1000 kedustaan. Paling-paling kalau datang ke dukun, bah, saya ini sakit. Ini ada yang buat ini. Orang dekat. Ciri-cirinya itu begini, begini, begini, begini. Nah kemudian kan orang yang datang ke dukun ini punya prasangka. Jangan-jangan fulan. Tetangga depan, samping, kanan, kakak adik. Akhirnya pecah semuanya hubungan. Tetangga pecah, ya, kakak adik pecah. Ini yang buat penyakit kamu itu yang kemarin ngirim makanan. Yang miring makanan kakaknya atau adiknya. niatnya silaturahim. Ya, gara-gara dukun tadi pecah silaturahim. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Maka kalau ada orang ya yang ngaku dukun, ada dua kemungkinan. Ima dia dukun asli maka dia kafir. Ima dia dukun palsu maka dia dajjal, kadzab. Enggak ada kebaikan pada dukun. Hati-hati. Ya. Enggak ada kebaikan pada dukun. Yang namanya dukun adalah setiap orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Apa itu dukunnya pakai blangkon atau pakai peci atau pakai apa? Kalau dia mengaku perkara ghaib, dia ketahui, dia bisa mengetahui masa depan, maka dia adalah kahin, dukun, paranormal, tukang ramal. Hati-hati, qul fitna azakumullah. Tapi saya disuruhnya sholat kok. Saya suruhnya zikir. Saya suruh sholat 5 waktu. Naam, sholatmu enggak manfaat kalau kamu datang ke dukun. Man ata'arrafan fa sadaqahu bima yaqulan tuqbal sholatuhu 40 yawman. Kamu datang ke dukun, percaya sama dukun, ya. Tidak diterima sholatmu selama 40 hari, 40 malam. Wa bi riwayatin kafat kafara bima umzilamu ala Muhammad. Berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika dukun merintah kamu sholat semalam suntuk 5 waktu, enggak manfaat sholatnya. Karena kamu sudah percaya sama dukun. Sholatmu enggak diterima. Itu cuma talbis. Ibaratnya racun dibungkus di dalam sebuah kurma yang manis. Kelihatannya kurma manis, Masya Allah, dimakan racun. Hati-hati, ikhwana fi dinillah azakumullah. Itulah dukun. Berbagai macam syubhat ada. Ya. Kalau dukun dulu kita jelas, namanya dukun enggak pernah datang sholat, ya, enggak pernah menyentuh air wudu. Ya, tetapi dukun-dukun yang modern mereka mencampur adukan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu assalama wal afiyah. Maka Al-Qur'an ini tidak bercampur dengan perkataan syaitan sedikit pun. Ai la yaqdiru ala hamli. Syaitan tidak mampu sedikit pun. Wala yuridu, dan niat pun enggak ada. Kenapa niat enggak ada untuk mencampuri daripada wahyu tersebut? Karena enggak bakalan mampu. Ya. Enggak bakalan mampu. Wala yambaghilah, dan memang tidak akan mampu dia. Kama qala وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ, dan tidaklah syaitan itu mampu untuk mencari posisi untuk mencuri-curi kabar mengenai Al-Quran, dan mereka tidak mampu untuk mencuri-curi kabar tersebut, apalagi mencampurkan, membisikkan pada telinganya Nabi Muhammad SAW, ya, ucapan-ucapan yang kemudian disangka itu sebagai wahyu. Innahum 'anis sam'i lama'zulun, dan sesungguhnya mereka itu benar-benar dijauhkan dari wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita pegang ini. Karena beberapa hadis-hadis yang dhaif dan maudhu, ya, menceritakan bahwasanya syaitan itu mengganggu ketika Nabi Muhammad sedang mendapatkan wahyu. Hati-hati ini. Wa qawluhu fa aina tadhhabun, ay fa aina tadhhab uqulukum fi takdzibikum bi hadzal Qur'an, di mana perginya akal-akal kalian ketika kalian mengingkari Al-Qur'an ini? Al-Qur'an ini dibawa oleh malaikat yang sangat terpercaya, diberikan kepada nabi yang sangat terpercaya, disampaikan kepada para sahabat, manusia-manusia yang adil, yang terpercaya agamanya dan hafalannya, terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Maka man akal kalian kenapa mengingkari Al-Qur'an? Ma'adzuhurihi wa wudhuhihi, bersamaan dengan gamblang dan jelasnya Al-Qur'an. Wa bayani kaunihi jaa min indillah, dan bahwasanya Al-Qur'an begitu jelas datang dari sisi Allah. Kalau orang yang lahir dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab yang fasih, ya, dia akan mengerti indahnya Al-Quran, bahasa yang tidak pernah sebelumnya dikatakan oleh seorang manusia pun, dengan susunan bahasa yang terindah seperti itu. Kama qala As-Siddiq li wafdi Bani Hanifah hina qadimu muslimin wa amarahum fatalu alaihi syai'an min Qur'an Musailama alladhi huwa fi ghayati hadayan warrakakah. Yaitu sebagaimana dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi perjanjian pada Bani Hanifah, ketika mereka datang ya kepada kaum muslimin, wa amarahum fatalu alaihi syai'an min Qur'ani Musailama, dan Abu Bakar Siddiq memerintahkan mereka, coba datangkan mana Al-Qur'annya Musailama, ya, yang dulu pernah ya kepada Abu Sufyan datang menawarkan kenabian dia. Apa surat apa itu? Surat Wabr, surat kelinci. Ya Wabr, ya Wabr, fa innama laka udunani wassadr. Wahai Wabr, wahai Wabr, wahai kelinci, wahai kelinci. Sesungguhnya tubuhmu itu cuma dada sama kuping. Itu adalah Qur'annya Musailama. Maka Abu Sufyan ketika itu masih kafir. Waqad ta'lam, sungguh engkau benar-benar tahu. Annaka takdzub, sungguh benar-benar engkau tahu bahwasanya engkau itu dusta, lagi dusta. Ucapanmu itu ucapan enggak ada nilainya. Ucapan yang tidak ada maknanya dan enggak ada bobotnya sama sekali. Ya. Maka ketika ya dibacakan Al-Qur'annya Musailamah tadi, Abu Bakar mengatakan, "Wai hakum, celaka kalian. Aina yadhhabu qulukum? Kemana pergi akal-akal sehat kalian? Wallahi inna hadzal kalam lam yakhruj min ilah. Demi Allah, perkataan seperti itu enggak mungkin keluar dari dari sesembahan, dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Perkataan kayak gitu. Cuma wahai kelinci-kelinci, ya tubuhmu hanya dada sama kuping, apa maknanya? Ini kayak cerita dongeng anak-anak kecil mau bobo. Ya, kalau tidak bobo digigit nyamuk, itu masih mending. Ya, masih mending itu. Ini ya Qur'annya daripada Musailama enggak ada, ya, enggak ada bobotnya sama sekali. Oleh karena itu ikhwana fillah jazakumullah, terkadang orang kalau sudah kafir, walaupun dia gelornya profesor, doktor, MA ini dan itu, tapi ketika sudah kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akal mereka itu hilang, akal sehat itu hilang. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki anak? Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya anak, berarti Allah punya bapak. Berarti punya kakek, punya moyang, punya lu dari mana nanti itu? Itu namanya akal manusia. Tidaklah ya seseorang itu punya anak kecuali yang punya anak itu adalah anak dari sebelumnya, kan begitu. Makanya ikhwan fillah jazakumullah, haula walaupun gelarnya profesor, cerdas-cerdas, tetapi mereka juga bingung hakikat Tuhan mereka. Ya. Mereka mengatakan tiga tapi satu, satu tapi tiga. Coba kalau disinkronkan dengan ilmu matematika, ya bingung mereka. Satu tapi tiga, tiga tapi satu, sih berapa? Bingung mereka. Ini satu, tapi ini tiga. Loh gimana? Sih berapa? Tiga? Bukan, ini satu. Enggak, maksudnya tiga, satu. Ya bingung. Bingung apa bingung? Bingung. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau umat Islam jelas Rabbnya Allah. Nah, sekarang kalau mereka yang Maha Esa. Maha Esa. Satu. Tapi mereka tiga. Enggak, tiga maksudnya satu. Ya, sampai sekarang ya trinitas mereka saja bingung maksudnya apa. Oleh karena itu orang yang kafir kepada Allah, sehebat apapun akal mereka, ya hilang, enggak tahu. Aina ukulukum? Di mana akal kalian? Ya. Sebagaimana orang yang musyrikin tidak kenal Allah, patung yang mereka buat sendiri, mereka pahat sendiri, Kemudian mereka sembah, mereka berdoa. Ya. Yang subhanallah, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kecil-kecil, disisakan berhala yang besar, ya. Nabi Ibrahim mengatakan, tanya saja kalau kamu ingin tahu siapa yang menghancurkan itu, tanya tuh sampai berhala yang gede itu. Kemudian mereka mengakui, mana mungkin patung bisa berbicara? Nah, sudah tahu tidak bisa berbicara, kenapa kalian sembah dia? Kenapa kalian tiap hari berdoa kepadanya? Gua maksudnya itu patung ini hanya sebagai perwakilan daripada wujud asli yang ada di langit dan semacam itu kata. Allahul musta'an. Inilah qona bi dinasakumullah, orang yang kafir itu kafara. Kafara itu menutupi, hatinya tertutup dari Islam, dari tauhid. Sehingga walaupun pintar kayak apapun, hatinya tertutup dari tauhid. Tertutup dari Islam. Makanya mereka dinamakan kafir, hatinya tertutupi. Ya. Tafadhal kumandangkan adzan terlebih dahulu. Duna, dengannya mereka saling mengingatkan, yang dengannya mereka saling menasehati. Dengan Al-Qur'an ini. Jadi nasihat yang paling mulia adalah dengan Al-Qur'an. Peringatan yang paling mulia adalah dengan Al-Qur'an. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, barang siapa yang di antara kalian ingin istiqamah, ini dengan Al-Qur'an. Man arada al-hidayah fa 'alaihi bihadzal Qur'an. Barang siapa pengin hidayah, maka atasnya untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an ini. Fa innahu manjatun lahu wa hidayah, dikarenakan Al-Qur'an ini adalah solusi, jalan keluar dan petunjuk. Wala hidayata fi masiwah, dan tidak ada petunjuk selain daripada Al-Qur'an. Kita pengin hidup di atas petunjuk yang kita minta, ihdinash shiratal mustaqim, Al-Qur'an itu petunjuknya. Ya. Pengin selamat dunia akhirat yang kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Al-Qur'an. Kebaikan dunia akhirat. Ya. Sehingga sungguh sangat mengherankan, ya, orang yang katanya mempelajari ilmu agama tetapi dia berpaling dari Al-Qur'an, tidak sibuk dengan tafsir Al-Qur'an, dan dia justru ya malas membaca, malas mempelajari, apalagi mengamalkan. Demi Allah, kalaulah kita seumur hidup setiap detik kita digunakan untuk mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan, belum cukup waktu kita hidup ini. Belum cukup untuk kita bisa mentadaburi dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang singkat kita di dunia ini menjadi ya waktu yang terbaik, manusia yang terbaik, karena khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadilah orang yang terbaik. Ya. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul 'alamin. Dan tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah, Rabb semesta alam. Ay laysat al-mashi'ah mawkulatun ilaikum. Yaitu yang namanya masyiah, kehendak, itu tidak dibebankan kepada kalian. Ya, maksudnya tidak dibebankan kepada kalian. Terkadang kita menginginkan seorang dapat hidayah, tapi tidak. Yaitu Allah lah yang memberikan petunjuk. Allah yang berkehendak memberikan petunjuk. Faman syaa'a ihtada. Sehingga barang siapa yang ingin petunjuk, ingin hidayah, maka carilah hidayah. Maka Allah akan beri hidayah. Begitu. Walladzina tadau zadahum huda wa ataqun taqwahum. Dan bagi orang-orang yang jujur, serius dalam mencari petunjuk, Allah akan berikan petunjuk dan Allah akan berikan ketakwaan. Ya. Wa man syaa dhalla, tapi barang siapa yang ingin sesat, ya Allah akan sesatkan. Ya. Barang siapa yang ingin sesat, Allah sesatkan. Ya, sehingga may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sudah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan dia petunjuk. Siapa Allah yang Allah berikan dia petunjuk? Tidak ada yang bisa menyesatkan. Kapan Allah memberikan petunjuk? Ketika manusia itu jujur mencari petunjuk. Kapan Allah sesatkan manusia tersebut? Ketika manusia itu memang condong pada kesesatan. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ya, orang-orang yang benar-benar jujur pengin hidayah, pasti Allah akan kasih hidayah sesuai dengan kejujurannya dan kesungguhannya. Ya. Tetapi orang-orang yang dia menginginkan penyimpangan, kemaksiatan, kesesatan, Allah pun akan condongkan. Bala mazahu azahallahu qulubahum. Ketika hati mereka condong kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, Allah akan condongkan sekalian. Ini bala mazahu azahallahu qulubahum. Ya, sehingga Allah Maha Adil, tidaklah menyesatkan manusia kecuali manusia itu memang pengin sesat. Tidaklah memberikan petunjuk kepada manusia kecuali memang manusia itu pengin petunjuk, pengin hidayah. Makanya Allah beri petunjuk kepada mereka. Sehingga ini bal dzalik kulluhu tabi'un limasyiatillah rabbil alamin. Bahkan ini semuanya adalah kehendak Allah Rabb semesta alam. Qala Sufyan Tsauri, berkata Sufyan Tsauri, An Sa'id bin Abdul Aziz an Sulaiman bin Musa lamma nazalat hadhihi al-ayah, ketika turun ayat ini, liman syaa'a minkum ayastaqim, qala Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, al-amru ilaina, urusannya itu kepada kami. In syi'na istaqamna, kalau kita berkehendak ya kita akan istiqamah. Wa in syi'na lan istaqim. Ya, kalau kami tidak berkehendak ya kami tidak akan istiqamah. Fa anzalallahu wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak kecuali itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dari sini ini membantah kelompok Jabriyah, yaitu kelompok yang mengatakan bahwasanya manusia itu jabr, ya, seperti boneka. Ya, dan juga membantah Qadariyah. Ya, membantah Qadariyah pula yang mengatakan bahwasanya kehendak itu murni ciptaan manusia, tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya, ini seperti Abu Jahal kalau demikian. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah Maha berkehendak tapi juga memberikan kehendak kepada manusia. Ya. Kalau manusia itu penginnya petunjuk, penginnya hidayah, penginnya lurus dan dia jujur, Allah akan berikan petunjuk. Ya. Tapi kalau condongnya kepada zahu, penginnya kemaksiatan dan seterusnya, azahallahu qulubahum, Allah akan condongkan hati mereka kepada kemaksiatan. Ya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan yang lurus dan dipalingkan dari jalan-jalan yang sesat. Akhir tafsir surah Takwir, walillahil hamd. Demikian akhir dari tafsir surah At-Takwir, walillahil hamd. Kemudian pada masih ada waktu ya. Oh, sedikit. Sampai. Naam. Tafsir surah Abasa, insyaallah pada kesempatan yang akan datang saja. Karena waktunya sudah cukup mepet. Dan sebelum kita tutup, ikhwana fi din azakumullah, yang perlu kita perhatikan ya dari tafsir surah At-Takwir ini, ya, kalau kita hendak mencermati bahwasanya penggalan pertama daripada surah At-Takwir ini adalah tentang hari kiamat. Ya, untuk kita semuanya mengingat, banyak-banyak mengingat hari kiamat, dan tujuan mengingatkan hari kiamat tersebut untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran ini turun ya dengan jalur yang sangat terpercaya ya dari malaikatnya Al-Amin Jibril, kemudian sampai kepada nabinya Al-Amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sudah sangat jelas jalur sanadnya, perantaranya begitu gamblang, dari sisi bahasanya begitu jelas, begitu indah, sehingga ketika ada orang yang sesat dari Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an, ya fa aina tadhhabun, di mana pergi akal-akal dan otak-otak mereka? Karena Al-Qur'an sangat gamblang, sangat jelas, tidak mungkin diucapkan kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai peringatan bagi kita semuanya. Ya. Peringatan bagi orang-orang yang ingin istiqamah. Peringatan bagi orang-orang yang ingin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila orang tersebut condong kepada jalan yang lain selain Al-Qur'an, lebih memilih jalan selain jalan Al-Qur'an, lebih memilih pedoman-pedoman hidup selain Al-Qur'an, maka dia pun akan tersesat. Sehingga kita dapati tidaklah tokoh-tokoh sesat, ya siapapun itu, mereka tersesat karena mereka berpaling dari Al-Qur'an dan mengikuti metode-metode yang lain, walaupun dibungkus dengan Al-Qur'an. Sesatnya orang-orang Mu'tazilah karena mereka lebih memahami Al-Qur'an dengan metode, dengan cara buku-buku filsafat mereka. Ketika buku-buku filsafat Yunani sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, mulailah bercampur ya pada otak-otak orang Arab ketika itu, ya, yaitu filsafatnya Aristoteles, Plato, Socrates dan yang lainnya, yang akhirnya berpengaruh dalam memahami dalil-dalil yang ada, sehingga mereka menganggap akal-akal mereka adalah mizan, ya, timbangan yang sangat adil untuk menimbang Al-Qur'an. Jadi mereka menjadikan otak mereka sebagai timbangannya, Al-Qur'annya di dalam satu neraca timbangan, kemudian hawa nafsu mereka di timbangan yang lain. Timbangannya adalah akal mereka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi seorang yang beriman kepada Allah, justru Al-Qur'an itulah sebagai penimbang ini baik atau buruk. Ya. Ini baik atau buruk, karena Al-Qur'an adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil, maka jadikan Al-Qur'an tersebut adalah penimbang yang akan menimbang ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil. Demikian ya ikhwan fillah rahimakumullah. Tapi hendaknya Al-Qur'an ini ya dipahami dengan pemahaman yang benar dan jangan lari dari pemahaman yang benar. Ya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita dan jangan putus asa dari membaca, menghafal, mengamalkan, mentadaburi isi kandungan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu dimudahkan bagi siapa yang ingin kemudahan. Ya. Faqad yassarna al-Qur'ana dzikra fa hal min mudzakkir. Dan telah kami jadikan Al-Qur'an itu mudah. Ya. Kami jadikan Al-Qur'an itu mudah. Ya, bagi orang yang mau mengingat, maka tinggal siapakah di antara kita yang mau mengingat, mau mendapatkan peringatan. Ya, dan akan menjadi sulit. Al-Qur'an itu akan menjadi sulit ketika orangnya tidak mau memperoleh petunjuk dari Al-Qur'an. Maka ayat dan hadis apapun yang sampai kepada dia tidak akan mempan pada dirinya. Nasallallahu salama wal afiyah, wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.